kita kau tinggalkan aku seorang. Sedang rindu pada siapa ku mengadu, dalam hati bertanya selalu, berlinanglah air mataku. Akan ku cari walau kemana, kini aku berkelana. Ke ujung dunia akan ku cari, hatiku menunggu. Aku seorang rindu, mengapa rindu hatiku tiada tertahan. Kau tinggalkan aku seorang. Hatiku sedang rindu pada siapa ku mengadu, karena hati bertanya selalu, berlinanglah air mataku. Rindu, mengapa rindu hatiku tiada tertahan. Kau tinggalkan aku seorang. Rindu, rindu, rindu, mengapa rindu hatiku tiada bertahan. Kau tinggalkan aku seorang. Hatiku rindu.